seekor ulat itu merasa dirinya ini sedang sakit, rasanya kok mau meninggal ya. Ternyata saat itu ulat ini berubah menjadi kepompong. Dan pada saat terakhir ketika dia merasa dirinya mau mati, tiba-tiba terjadi transformasi dan ulat ini yang telah menjadi kepompong sekarang menjadi kupu-kupu yang sangat cantik jelita. Nah, teman-teman sekalian, kita sering tidak tahu kapan kita akan sukses. Kita sudah berusaha, kita mengalami kesulitan, mengalami hambatan, tidak tahu kapan kita akan sukses. Satu saat mungkin tanpa kita sadari, tiba-tiba kita bisa meledak menjadi sukses. Bahkan orang paling hebat di dunia dalam bisnis, Steve Jobs saja, ketika dia mau melaunching iPod, dia tidak tahu barang itu akan sukses atau tidak. Dia sudah berusaha maksimal, tapi dia tidak tahu. Kenapa kok bisa dibuktikan tidak tahu? Karena pada saat sebelum dia launching iPod, ternyata dia menjual sebagian kecil dari sahamnya. Dan kalau dia tahu bakal sukses, pasti sahamnya naik dan dia akan menahannya gitu ya. Ternyata dia menjual sahamnya dulu sebelum iPod di launching. Artinya dia tidak punya suatu keyakinan bahwa iPod ini akan merubah dunia. Ternyata justru yang terjadi hebat sekali begitu iPod diluncurkan, sahamnya naik luar biasa, segalanya semuanya menjadi sukses. Kita pun sering tidak punya kepastian pada Facebook ya, ataupun pada saat kita saya sedang berseminar, selalu paling sering pertanyaan ditanyakan orang adalah, Pak, rahasia sukses itu apa? Seperti sukses itu ada rahasianya saja. Menurut saya tidak ada rahasia sukses itu. Yang ada adalah ketika kita bekerja terus, kita berupaya semaksimal mungkin, kegagalan kita lewati, kita mencoba lagi, dan pada akhirnya pada saat kita tidak sadar bahwa kita bisa sukses, mungkin pada saat itulah kita menjadi kupu-kupu. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.